السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, baik yang melalui gelombang 756 AM yang diudarakan langsung dari Cilengsi, ataupun melalui 1476 AM juga bagi pendengar radio Bandung, Radio Roja Bandung, juga Radio As-Sunnah Cirebon, juga Roja Lampung, dan radio manapun yang ikut merilai secara langsung siaran ini. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa hanya di udara. Saya sekarang berbicara di studio Radio Roja, tidak di Masjid Al-Furqan seperti biasanya karena ada udur. Oleh karena itu, mohon maaf kepada ikhwan dan akhwat yang tidak sempat terinfokan, sehingga mungkin ada yang hadir di Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung. Tapi mudah-mudahan bisa memonitor melalui Roja pada waktu sekarang ini. Pada Jumat yang lalu kita sudah masuk bab Man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bighairi hisab. Siapa orang yang mengaplikasikan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Pembahasan kita sudah sampai pada pembahasan tentang hadis yang diterima dari salah seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku beberapa umat." Di dalam salah satu penjelasan tentang masalah ini dikatakan bahwa sebagian ulama menerangkan ditampakkannya umat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat-umat terdahulu yang ditampakkan pada waktu malam ketika beliau diisrakan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyatakan demikian di dalam kitab Fathul Bari-nya ketika menjelaskan masalah ini. Sebagian ulama lagi menyatakan seperti yang diungkapkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa ditampakkannya umat-umat terdahulu kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah dalam mimpi. Beliau menyatakan, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhat." Aku melihat seorang nabi yang diikuti hanya oleh beberapa gelintir orang, kurang dari 10 orang. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Aku pun melihat ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh satu atau dua orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Aku pun melihat seorang nabi yang tidak diikuti oleh seorang pun. Tidak memiliki satu pun pengikut. Sehingga dalam kitab Fathul Majid langsung pensyarah kitab Tauhid tersebut menyatakan fihi raddu ala man ihtajja bil kathrah. Di dalam ungkapan kalimat dalam hadis tersebut terkandung bantahan kepada orang yang berhujjah dengan banyaknya pengikut. Dia menganggap kebenaran dilihat dari banyaknya orang-orang yang mengikutinya. Maka terbantah dengan hadis ini karena ada nabi yang pada zaman dahulu tidak memiliki satu pun pengikut. Apakah nabi tersebut salah? Tentu saja tidak. Nabi tersebut pasti benar karena membawa risalah dan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Dan kaum kafirin, para penentang dakwah nabi tersebut pasti lebih banyak. Dan di mana-mana pengikut kesesatan, penentang kebenaran akan selalu berjumlah lebih banyak daripada orang-orang yang mengikuti kebenaran. Fihi ar-raddu ala man ihtaja bil kathrah. Di dalam kalimat tersebut ada bantahan terhadap orang yang berhujjah dengan banyaknya jumlah pengikut. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, id rufi'ali sawadun azimun. Ketika aku dalam keadaan demikian, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku satu kelompok besar. Fadhanantu annahum ummati, maka aku menyangka bahwa umat yang besar ini adalah umatku. Akan tetapi ada yang mengatakan faqila li hadza Musa wa qaumuh, ini adalah Musa dan kaumnya. Musa bin Imran yang bergelar Kalimur Rahman dan pengikut-pengikutnya dari kalangan Bani Israel yang mengikuti ajaran Nabiullah Musa alaihi salatu wasalam adalah banyak jumlahnya. Fanadhartu fa idza sawadun adzimun. Aku pun kemudian melihat kembali. Maka tiba-tiba ada umat yang lebih besar lagi. Lalu dikatakan hadhihi ummatu. Inilah umatmu. Wa ma'ahum, beserta umatmu yang banyak tersebut, sab'una alfan. Yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wal 'adzab. Di kalangan umatmu itu ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemarin kita sudah jelaskan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang menyatakan yang dimaksud tanpa hisab tanpa azab mencakup tanpa adanya azab di alam kubur. Mereka hanya memperoleh nikmat kubur, tidak ada azab dan tidak ada hisab. Kenapa litahqiqihim tauhid? Karena tauhid telah teraplikasi dalam kehidupan mereka. Di dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan tentang ciri fisik 70 ribu orang tersebut. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, tudhi'u wujuhuhum idha'atul qamar lailatul badr. Wajah-wajah mereka itu bercahaya seperti cahaya bulan pada malam purnama. Bahkan ada sebuah berita gembira dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Al-Baihaqi, di dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fastazdadtu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfa. Aku meminta tambahan kepada Allah. Tambahan apa? Tambahan jatah bagi umatnya yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi jangan hanya dibatasi 70 ribu orang saja, tapi ingin memperoleh tambahan jumlah yang lebih banyak lagi daripada itu. Maka kemudian Allah menambah dari setiap 1000 orang ditambah lagi 70 ribu orang lagi. Bayangkan, ada 70 ribu orang sebagai jatah awal masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. 70 ribu orang. Nah, dari setiap 1000 orang, dari setiap 1000 orang dari 70 ribu orang itu ditambah 70 ribu lagi. Jadi kalau 70 ribu ya dibagi 1000, jadi 70. Nah, jadi setiap 1000 orang itu kan dikalikan lagi 70 ribu orang. 70 ribu aja kali 70, kita akan memperoleh jumlah yang sangat besar. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, ketika menjelaskan hadis ini, wa sanaduhu jayyid, sanad ini jayyid, sanad hadis ini jayyid alias baik. Ini merupakan berita gembira. Jadi kata Nabi alaihi salatu wasalam, aku minta tambahan kepada Allah. Lalu Allah menambah dari setiap 1000 orang dari 70 ribu itu ditambah lagi 70 ribu. 70 ribu dari setiap 1000 orang dari yang 70 ribu tadi. Setelah Nabi alaihi salatu wasalam bersabda demikian, thumma nahadha, lalu beliau bangkit berdiri. Fakhadha an-nasu fi ulaik. Lalu para sahabat pun mulai memperbincangkan tentang siapa mereka itu. Siapa orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu. Dan di dalam hadis ini terkandung faedah ibahatul munadharah wal mubahathah fi nususi syar'i ala wajil istifadah wa bayanil haq. Terkandung faedah tentang bolehnya berdiskusi, saling membahas nas-nas syar'i dalam rangka untuk istifadah. Istifadah itu mengambil faedah dan mencari penjelasan yang hak, yang benar tentang masalah itu. Dan yang kedua, di dalam kasus ini pun terkandung penjelasan tentang dalamnya ilmu generasi salafus salih dan pengetahuan mereka bahwa mereka itu tidak mungkin mencapai hal tersebut tanpa amal, tanpa terpenuhinya syarat. Tidak mungkin tercapai masuk surga tanpa hisab, tanpa dipenuhinya syarat-syarat untuk itu. Dari ini pun kita bisa mengetahui betapa gigih dan sungguh-sungguhnya mereka untuk meraih kebaikan dari apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi menjelaskan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Begitu Nabi bangkit, mereka cepat-cepat membahas siapa ya, siapa ya, siapa ya. Dan pembahasan yang mereka lakukan itu menunjukkan kegigihan mereka, kesungguh-sungguhan mereka ingin mengetahui hal tersebut untuk mereka raih, untuk mereka aplikasikan. Maka setelah itu Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, humul ladhina la yastariqun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Itu yang terdapat di dalam hadis riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, juga dalam Musnad Ahmad demikian. Tetapi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan layar kun, mereka orang-orang yang tidak meruqyah. Kalau layastarqun, tidak minta diruqyah. Kalau layar kun, hanya tidak meruqyah. Mana yang benar? Yang benar adalah yang pertama, tidak minta diruqyah. Adapun kalau meruqyah, tidaklah terlarang. Atau bukan tidak terlarang, tetapi tidaklah yang dimaksud di dalam hadis ini. Sebab Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau ditanya bagaimana tentang meruqyah orang lain, beliau menjawab, man istata'a minkum ayyan fa'ahu falyanfa'hu. Siapa di antara kalian yang bisa, yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain, silakan lakukan. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Juga masih dalam Sahih Muslim dari Auf bin Malik, juga dalam Sunan Abu Daud, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa dengan meruqyah selama tidak mengandung unsur syirik. Oleh karena itu, malaikat Jibril pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri suka meruqyah para sahabatnya, dan para sahabat juga meruqyah sesama sahabat yang lainnya. Dan ini menunjukkan meruqyah sebuah amalan yang tidak terlarang dan tidak mafdul. Mafdul itu lawan dari afdol. Meruqyah itu ihsan, berbuat baik kepada orang lain, dan itu sangat dianjurkan. Oleh karena itu, maka lafaz yang benar dari hadis ini adalah hadis yang menyatakan humul ladina la yastarqun, mereka yang akan masuk surga tanpa hisab itu adalah mereka yang tidak minta diruqyah. Adapun kalau meruqyah, maka tidak apa-apa. Lalu kenapa ada hadis dalam Sahih Muslim yang menyatakan bahwa salah satu ciri orang yang masuk surga tanpa hisab itu layar pun, tidak meruqyah? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, hadi ziyadah wahmun minar rawi lam yakulin nabiyu sursam layar pun. Tambahan layar pun dalam Sahih Muslim itu merupakan keraguan-raguan dari si rawi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan la yarqun, tapi yang benar adalah la yastarqun, yaitu tidak minta diruqyah. Oleh karena itulah berkata pensyarah kitab tauhid, wa innamal muradu wasfus sab'ina alfan bitamami tawakkul, fala yas'aluna ghairahum ayyarqiyahum wala yaqwiyahum, wa kadza qala al-imam Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah menjelaskan sifat 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dengan kesempurnaan tawakal. Sangat mereka itu bertawakalnya hanya kepada Allah, sehingga mereka itu tidak meminta orang lain untuk meruqyah diri mereka, untuk mengkai mereka. Dan demikianlah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala kitab Madarijus Salikin. Inilah sifat pertama yang dimiliki oleh orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang keduanya adalah wala yaktawun, mereka juga tidak minta dikei. Wala yaktawun maknanya la yas'aluna ghairahum ayyakuyahum, mereka tidak minta orang lain untuk mengkei mereka, sebagaimana mereka pun tidak meminta orang lain untuk meruqyah mereka. Karena apa? Istislaman lil qadha wa taladzudan bil bala. Karena mereka pasrah terhadap qadha Allah dan menikmati, merasakan kelezatan dengan bala. Bala yang dimaksud di sini musibah berupa sakit. Karena yang namanya diruqyah atau dikai itu pasti karena sakit. Mereka tidak minta diruqyah, mereka tidak minta dikai. Karena apa? Karena pasrah terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Dan merasakan kelezatan rohania dengan sakit yang dideritanya. Kenapa? Sakit itu nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Kalau kita meyakini di dalam sakit itu terkandung keuntungan yang sangat besar bagi orang yang mengalaminya. Dosa berguguran gitu ya. Pahala kesabaran nambah. Doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Gugur beberapa kewajiban dari dirinya selama dia sakit. Diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seabrek keuntungan lain. Kalau umpamanya saya berikan sebuah ilustrasi ya, tentang orang yang mengalami penderitaan, tapi dalam penderitaan itu diyakini ada kebaikan, dia merasakan senang, puas, dan merasakan kenikmatan secara psikis. Sebagai contoh umpama para atlet, para olahragawan yang mengalami penderitaan selama latihan atau olahraganya berupa capek, berupa pegal, berupa keringat bercucuran, berupa nafas yang ngos-ngosan, berupa badan yang lemas, dan seterusnya, itu kan penderitaan. Tapi mereka menikmati semua penderitaan itu karena mereka meyakini itu semua menyehatkan. Keringat yang keluar dari tubuhnya itu membakar lemak, membakar gula, dan seterusnya. Dan itu menyehatkan. Rasa pegal-pegal yang dia rasakan selama berolahraga, bahkan setelah olahraga, diyakini itu merupakan proses pembaharuan bagi sel-sel yang rusak, yang kemudian akan dibangun lebih bagus lagi dan lebih banyak lagi, sehingga ototnya lebih kuat, lebih bagus dari sebelumnya, daya tahan tubuhnya lebih prima dari sebelumnya, bentuk badannya akan lebih atletis dari sebelumnya. Nah, diyakini ada keuntungan seperti itu, maka mereka merasa puas dengan rasa pegal yang mereka alami, merasa puas dengan keringat yang bercucuran dari badan mereka. Kalau para atlet, para olahragawan seperti itu untuk urusan dunia mereka, terlebih bagi seorang mukmin dalam sakit yang mereka alami terasa kelezatan dan kenikmatan rohaninya berupa gugurnya dosa, nambahnya pahala kesabaran, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka tidak butuhnya mereka terhadap ruqyah, tidak butuhnya mereka terhadap kay, selain sebagai ungkapan rasa pasrah mereka kepada takdir Allah Azza wa Jalla, juga taladzudan lil bala. Taladzudan itu merasakan kelezatan, kenikmatan dengan musibah sakit yang mereka alami. Berdasarkan hal itulah, maka mereka tidak mau meminta orang lain untuk mengkei mereka, sekalipun hukum dikei itu sendiri dan hukum meminta diruqyah kepada orang lain itu boleh dan tidak dosa dan tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, juga oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam mengutus seorang tabib, seorang dokter kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu si dokter ini memutus urat, salah satu urat atau pembuluh darah dari Ubay bin Ka'ab ini, lalu si dokter ini mengkei dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, Anas mengatakan annahu kuwiya min dhatil jambi wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hayyun. Anas pernah dikei karena penyakit tumor, ada daging jadi, kemudian dikei, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu masih hidup. Riwayat ini bisa kita temukan dalam kitab Sahih Bukhari. Hadisnya bisa kita temukan pada nomor 5719, juga 5721, dan sanad hadis ini sahih. Dan banyak lagi hadis-hadis lainnya yang menyatakan bahwa kai itu dibolehkan. Bukankah ada hadis lain yang juga sahih yang menyatakan Nabi melarang dari kai, sebagaimana hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu, beliau menyatakan wa ana anha anil kai, aku melarang kalian dari kai. Bahkan dalam hadis lain juga riwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Nabi bersabda wa ma uhibbu an aktawiya, aku tidak suka untuk mengkai. Jadi ternyata hadis tentang kai ini ada bermacam-macam. Ada yang bernada Nabi melarang kai, ada yang bernada Nabi tidak suka kepada kai, ada juga hadis yang menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus dokter untuk mengobati seorang sahabat Ubay bin Ka'ab lalu dikei, Anas bin Malik dikei dan Nabi masih hidup, dan Nabi SAW juga pernah mengkei As'ad bin Zurarah dan seterusnya, dan seluruh hadis itu sahih. Lalu bagaimana yang sebenarnya dari hukum kei ini? Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, kata beliau, qad tadammanat ahadithul qay arba'ata anwa, ahaduhuma fi'luh, wa thani adamu mahabbatih, wa thalith athana'u ala man tarakahu, wa rabi an-nahyu anhu, wa la ta'arudu bainaha bihamdillahi azza wa jalla. Kata Imam Ibnu Qayyim, hadis-hadis tentang kai ini mencakup empat macam, empat jenis. Pertama, hadis yang menjelaskan Nabi melakukan kai dan juga para sahabat. Kedua, hadis menjelaskan tidak sukanya beliau kepada kai. Ketiga, hadis yang menjelaskan pujian Nabi kepada orang yang meninggalkan kai. Dan yang keempat, larangan Nabi dari kai. Tapi keempat-empatnya itu tidak saling bertolak belakang satu sama lain. Lalu masih kata Imam Ibnu Qayyim, beliau menyatakan fa inna fi'lahu lahu yadullu ala jawazi, wa adama mahabbati la yadullu ala al-man'i minhu, wa amma thana'u ala tarikihi fayadullu ala anna tarkahu awla wa afdal, wa amman nahyu fa ala sabilil ikhtiyar wal karahah. Adapun perbuatan Nabi ketika mengkai As'ad bin Zurarah, maka perbuatan beliau itu menunjukkan bolehnya mengkai. Adapun tidak sukanya Nabi kepada kai, tidak menunjukkan terlarangnya kai. Adapun pujian beliau kepada orang yang meninggalkan kai, ini menunjukkan bahwa meninggalkan kai ini lebih utama dan lebih afdol. Adapun larangan beliau, maka ini dalam rangka ikhtiar dan karohah. Ikhtiar dalam arti lebih baik untuk tidak dikei aja, diusahakan gitulah. Kalau enggak terpaksa, terpaksa amat mah. Inilah penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang hukum mengkei. Jadi hukum asal dari mengkei itu boleh, tetapi meninggalkannya lebih utama. Nah, orang yang masuk surga tanpa hisab, saking kuatnya tauhid yang dimilikinya, dia tidak minta diruqyah. Walaupun meminta diruqyah tidaklah dosa dan dibolehkan, tapi berakibat orang ini kehilangan kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab. Orang yang masuk surga tanpa hisab juga tidak minta dikei, walaupun hukum kei ini dibolehkan, tapi karena kekuatan tauhidnya dia tidak mau meminta orang lain untuk dikei. Inilah sifat yang kedua yang merupakan sifat yang dimiliki oleh para ahli surga tanpa hisab. Adapun yang ketiga, wala yatatayyarun ayyatasya'amuna bittuyuri wa nahwiha. Mereka tidak bertatoyur. Bertatoyur maknanya tidak melontarkan kesialan baik kepada burung ataupun kepada yang lainnya. Sehingga orang Arab zaman dahulu kalau mau bepergian safar untuk bisnis, untuk dagang, untuk ini, untuk itu, ternyata ada seekor burung di atas atap rumahnya, di atas genteng rumahnya, ini pertanda sial. Atau begitu keluar rumah, tiba-tiba ketemu orang pincang atau orang cacat, ini pertanda sial. Akhirnya gak jadi. Atau umpamanya begitu keluar rumahnya ada suara-suara yang tidak dia sukai, ini pertanda sial. Jadi melontarkan tuduhan kesialan kepada sesuatu, baik kepada burung, kepada orang, kepada suara, kepada kejadian. Umpamanya begitu keluar rumah, baru berangkat, sudah perbekalan segala macam siap, ada anak jatuh umpah sampai menangis sampai berlumuran darah, ini pertanda sial. Jadi dia melontarkan kesialan kepada apapun yang dianggapnya buruk. Awalnya kepada burung, sehingga disebut tatoyur, berasal dari kata atoyir yang artinya burung, lalu berkembang kepada segala macam sikap yang melontarkan tuduhan kesialan kepada apapun. Termasuk kepada waktu. Waktu umpah bulan, bulan tertentu adalah bulan yang sial untuk bisnis, bulan yang sial untuk menikah, bulan yang sial untuk hajatan. Ini termasuk tatoyur, termasuk menganggap sial kepada angka-angka tertentu. Seperti contoh umpah angka 13 sebagai angka yang dianggap pembawa sial. Dan ini diterapkan oleh orang-orang terpelajar, oleh para pebisnis. Sehingga kita lihat umpamanya ya, gedung-gedung yang dibangun dengan belasan bahkan di atas 20 tingkat, rata-rata tingkat 13-nya itu dihilangkan. Jadi setelah tanggal tingkat 11 ke 12 ngegajok langsung ke 14, kadang-kadang ke 15. Kalau umpama kita nginap di hotel-hotel, hotelnya ada belasan tingkat atau di atas 20 tingkat, masuk ke lift coba. Coba lihat angka-angka di lift mau menuju ke tingkat berapa, lihat ada enggak angka 13? Tidak ada. Dari 13, dari 12 itu ngegajlok ke 14, kadang ngegajlok ke 15. Atau kamar hotel. Kamar hotel umpamanya kita lihat ada enggak kamar 13 umpamanya di tingkat 2. Paling kalau di tingkat 2 kamar 209, 2011, gajlok 2015, 2013-nya tidak ada. Kenapa? Karena mereka menganggap angka 13 itu angka sial. Entah dari mana itu datangnya. Itu termasuk tasya'um atau tatoyur yang merusak akidah. Tidak boleh sama sekali berkeyakinan seperti itu. Karena siapa umpamanya orang yang nginep di kamar 13 akan sial, akan celaka. Tapi anehnya kalau celaka tidak disebut celaka 13 ya, disebutnya celaka 12 gitu. Nah itu yang jelas tatoyur, melontarkan, menuduhkan kesialan kepada sesuatu. Dan ini termasuk hal yang terlarang dan merusak tauhid kita. Ini karakter yang ketiga. Sebagai karakter yang dimiliki oleh orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu tidak tatayur. Dan yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah, hanya kepada Allah lah mereka ini bertawakal. Disebut hal atau karakter yang pokok di akhir, dan diterangkan perkara-perkara cabang di awal. Tiga sifat yang pertama, tidak minta diruqyah, tidak minta dikei, dan tidak bertatayur. Tiga-tiganya ini merupakan wujud sikap tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak minta diruqyah? Tawakal kepada Allah. Kenapa tidak minta dikei? Tawakal kepada Allah. Kenapa tidak tatayur? Tawakal kepada Allah. Lalu terakumulasilah semuanya itu dan berujung kepada karakter atau sifat pokok di akhir dari keempat sifatnya itu, yaitu ala rabbihim yatawakkalun, menunjukkan bahwa semuanya itu bermuara kepada tawakal, dan tawakal merupakan salah satu wujud atau manifestasi dari tauhid dia kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka keempat karakter ini adalah empat karakter yang dimiliki oleh orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Timbul pertanyaan, bagaimana makna dan aplikasi tawakal dalam kehidupan keseharian? Apakah makna dari tawakal itu menafikan atau menghapus keharusan untuk ikhtiar? Dijawab, tidak. Berkata para ulama, wa'lam annal haditha la yadullu ala annahum la yubashiruna al-asbaba aslan, fa inna mubasharata al-asbab fil jumlah amrun fitriyun daruriyun la infikaka li ahadin anhu, bal nafsut tawakkul mubasharatun li a'zamil asbab. Ketahuilah bahwa hadis ini tidak menunjukkan bahwa mereka, orang yang masuk surga tanpa hisab itu, tidak melakukan ikhtiar yang menjadi sebab sama sekali. Enggak. Karena apa? Melakukan ikhtiar yang menjadi sebab tercapainya sesuatu merupakan perkara fitri dan sangat penting, sangat daruri. Tak ada seorang pun yang mengingkari hal itu. Tak ada seorang pun yang bisa berlepas diri dari ikhtiar itu. Bahkan inti dari tawakal adalah mubasyaratun li'adhamil asbab. Melakukan ikhtiar dengan seagung-agung sebab. Sebesar-besar ikhtiar untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Setelah ikhtiar maksimal, hasilnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tawakal. Tawakal di dalamnya terkandung ikhtiar. Adapun tawakal tanpa ikhtiar, maka itu istihza. Istihza itu mengolok-olok kepada Allah Azza wa Jalla. Tawakal dilakukan setelah ikhtiar, setelah berupaya semaksimal yang kita bisa. Setelah berupaya maksimal, hasilnya diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak terlalu pede dengan hasil kerja kita, pastilah berhasil. Enggak. Sebab banyak faktor X di luar dugaan dan kemampuan kita. Dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya, mengatur seluruhnya. Setelah ikhtiar maksimal, barulah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, maka sekali lagi, tawakal tidak menafikan ikhtiar. Dan tawakal yang seperti ini yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman Allah dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Bagaimana Allah tidak akan memberikan kecukupan kepada orang itu? Dia sudah ikhtiar maksimal secara fisik, secara lahiriah, dan batinnya tawakal menyerahkan hasil ikhtiarnya itu sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah tidak akan memberikan kecukupan kepada orang itu? Adapun kalau orang bertawakal tanpa ikhtiar, maka itu mengolok-olok kepada Allah Azza wa Jalla. Sama aja umpamanya dengan orang yang lapar, perutnya keroncongan, di hadapan orang itu ada makanan tersedia, ada makanan nasi, lauk pauknya, sayur payung, sayur mayur, piring dan seterusnya. Dia hanya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kenyangkan saya. Ya Allah, kenyangkan saya. Engkau pengatur segalanya. Tapi dia tidak mau ikhtiar berupa ngambil piring, ngambil cukil, ngambil nasi, ngambil lauk pauknya. Tidak berikhtiar menyuap, menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Tidak berikhtiar mengunyah, tidak ikhtiar menelan. Apakah dia akan dikabulkan oleh Allah tiba-tiba kenyang tanpa berusaha untuk meraih makanan, memakannya dan menelannya? Tentu saja tidak. Dia tetap akan kelaparan. Oleh karena itulah, maka bertawakal kepada Allah tanpa ada ikhtiar, padahal dia mampu ikhtiar, itu istihza kepada Allah Azza wa Jalla, atau mengolok-olok kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang yang selalu berjuang, berusaha keras, beramal secara real untuk meraih apa yang ingin dia raih dari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhtiar tersebut dilakukan secara lahiriah, lalu batinnya menyerahkan seluruh hasil dari ikhtiarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang kemudian disebut dengan tawakal. Berkata muallif rahimahullah, wa innamal muradu annahum yatsrukunal umura makruhah mahajatihim ilaiha tawakkulan ala Allah ta'ala kal iktiwa wal istirqa fatarkuhum lahu likaunihi sababan makruhan la siyama wal maridu yatashabbathu fima yadunuhu sababan lisifai bi khaitil ankabut. Yang dimaksud dengan hadis tadi adalah mereka, para ahli surga tanpa hisab tadi, meninggalkan perkara-perkara yang dibenci sekalipun dia membutuhkan perkara yang dibenci tersebut karena tawakal kepada Allah Ta'ala. Contoh perkara yang dibenci tadi adalah minta dikei dan minta diruqyah. Jadi mereka meninggalkan itu karena apa? Karena hal tersebut adalah hal yang tidak disukai. Seperti minta dikei, seperti minta diruqyah dan seterusnya dan seterusnya. Adapun melakukan ikhtiar secara langsung berobat umpamanya, seperti ikhtiar yang real yang nyata meminum obat, meminum madu dan yang lain-lainnya, maka hal tersebut sedikit pun tidak mengurangi dan merusak sikap tawakal dia. Karena itulah maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menyuruh para sahabat untuk berobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyatakan ma anzalallahu min da'in illa anzalahu syifa'a. Alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah pun sudah menurunkan obat bagi penyakit itu. Ada orang yang tahu, ada yang tidak. Yang tahu, tahu. Yang tidak, tidak. Hadis tersebut sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis lain yang diterima dari Usamah bin Syarik radhiyallahu anhu, dia mengatakan kuntu inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ja'atil a'rab. Faqalu ya Rasulullah ana tadawa. Qala na'am ya ibadallah tadawau. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadh' da'an illa wada'a lahu shifaan ghayra da'in wahidin. Qalu wa ma huwa? Qala al-haram. Kata Usama bin Syarik, aku berada di samping Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba datang orang Arab Badui. Mereka berkata, wahai Rasulullah, apakah kita boleh berobat? Beliau menjawab, iya wahai para hamba Allah, berobatlah. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah meletakkan suatu penyakit kecuali Allah pun telah membuat obat untuk penyakit itu, kecuali satu penyakit yang tidak ada obatnya. Lalu mereka bertanya, apakah satu penyakit tersebut? Beliau menjawab, al-haram, yaitu tua. Kalau tua gak ada obatnya, kepikunan gak ada obatnya, sehingga gak ada orang yang usianya muda terus sepanjang hayatnya, gak tua-tua, itu gak ada. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya, Abu Daud dalam kitab sunannya, At-Tirmidzi dalam kitab Jami', lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih, juga Imam An-Nasa'i dan yang lain-lain termasuk Al-Hakim. Al-Hakim kemudian mensahihkan dan pensahihan Al-Hakim ini disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala tentang masalah ini, kata beliau, waqad tadammanat hadhihi al-ahadithu itsbatal asbab wal musabbibat wa ibtala qawli man ankaraha wal amra bitadawa wa annahu la yunafi tawakkul kama la yunafihi daf'u al milju wal atas wal harri wal barad bi adadadiha بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نسبها الله تعالى مقتدية لمسبباتها قدرا وشرعا وأن تعطيلها يقضه في نفس التوكل كما يقضه في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل. كذا الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى حديث ini, hadis-hadis yang tadi kita bahas tentang perintah berobat dan seterusnya, menetapkan sebab dan akibat. Sebab yang dimaksud adalah berobat dan akibatnya sembuh. Kesembuhan itu bisa tercapai karena ada sebab. Apa sebabnya? Ya berobat tadi. Hadis ini pun membantah orang-orang yang mengingkari ikhtiar berobat. Hadis-hadis ini pun berisi perintah untuk berobat. Hadis ini pun menjelaskan bahwa berobat tidak mengurangi tawakal. Sebagaimana ya, tawakal juga tidak mengharuskan kita ini terlarang untuk menghilangkan rasa lapar, rasa haus, panas atau dingin. Lapar, haus, panas, dingin itu penderitaan sejenis penyakit. Boleh enggak semua penderitaan lapar, haus, panas, dingin, ngantuk, lelah, capek yang merupakan penderitaan yang sama dengan penderitaan sejenis dengan penyakit tadi itu semuanya kita hilangkan? Untuk menghilangkan lapar kita makan, untuk menghilangkan haus kita minum, untuk menghilangkan dingin kita berselimut, untuk menghilangkan panas umpama kita kipas-kipas atau kita banjur dengan air mandi umpamanya, untuk menghilangkan lelah kita istirahat, menghilangkan ngantuk kita tidur umpamanya, boleh enggak? Boleh. Apakah itu merusak, mengurangi tawakal? Tidak. Enggak pernah ada orang yang menyatakan umpamanya ketika lapar, aduh lapar saya mau makan. Oh jangan, itu mengurangi tawakal. Udah kalau lapar tawakal aja kepada Allah. Ada enggak begitu? Enggak ada sama sekali. Oleh karena itulah ya, maka berobat untuk menghilangkan penderitaan karena sakit tidak ada bedanya dengan makan untuk menghilangkan lapar, dengan minum untuk menghilangkan haus, istirahat untuk menghilangkan rasa lelah dan capek, berselimut untuk menghilangkan rasa dingin dan seterusnya, itu tidak ada bedanya dan itu sedikit pun tidak mengurangi tawakal. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid seseorang kecuali kalau dia melakukan ikhtiar lahiriah yang real, yang nyata. Oleh karena itu sekali lagi, bahwa tawakal itu tidak menafikan ikhtiar. Bahkan meninggalkan ikhtiar adalah sebuah kelemahan yang mengurangi sikap tawakal dia. Hakikat dari tawakal adalah iktimadnya hati kepada Allah Azza wa Jalla, bersandarnya hati kepada Allah Azza wa Jalla dalam meraih apa yang bisa bermanfaat bagi hambanya dalam agamanya, dalam dunianya. Dan ikhtiar iktimadnya hati, bersandarnya hati kepada Allah dalam menolak semua hal yang bisa madarat bagi agamanya dan dunianya. Dan iktimad hati tersebut wajib didukung dengan ikhtiar lahiriah. Sebagai contoh umpamanya ya, agar kita umpamanya bisa meraih manfaat dalam urusan agama, dalam urusan akhirat. Cukupkah kita dalam hati udah tawakal saja kepada Allah gimana nanti di akhirat, di alam kubur gitu ya. Tapi lahiriah kita tidak melakukan ikhtiar yang diharuskan secara syar'i, yaitu ibadah, sholat, zakat, saum, haji, tolabul ilmi, dan seterusnya. Lahiriahnya tidak, apakah bisa? Tidak akan bisa. Apakah orang itu disebut tawakal dalam urusan agama? Tidak. Karena apa? Karena tidak ditunjang dengan ikhtiar lahiriah. Oleh karena itulah, maka tawakal di dalamnya terkandung ikhtiar lahiriah. Meninggalkan ikhtiar adalah kelemahan yang merusak tawakal. Oleh karena itulah, gak boleh seorang hamba menjadikan kelemahan dia untuk ikhtiar dianggap sebagai sikap tawakal dia, dan ketawakalan dia kepada Allah dimanifestasikan dalam bentuk kelemahan untuk berikhtiar. Tidak boleh sama sekali. Para ulama ikhtilaf di dalam masalah hukum berobat, apakah dia mubah ataukah meninggalkan berobat lebih utama, ataukah berobat itu sunnah ataukah wajib. Ikhtilaf para ulama. Adapun pendapat yang masyhur di kalangan para ulama Hanabilah dari Imam Ahmad, beliau menyatakan bahwa berobat itu hukumnya mubah. Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang masyhur dari pendapat beliau adalah tarkuhu afdal, meninggalkan berobat itu lebih utama. Sampai dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, annahu madhhabuhum wa madhhabu jumhuri salaf wa amatil khalaf. Bahwa inilah madhab para ulama Syafi'iyah, bahkan madhab jumhur salaf dan umumnya kaum khalaf. Adapun Al-Wazir, Abu Mudhaffar dan yang lainnya berkata bahwa madhab Imam Abu Hanifah lebih menguatkan bahwa berobat itu wajib. Adapun Imam Malik menyatakan sama, baik berobat atau tidak, tidak ada keutamaannya. Mau berobat silakan, tidak berobat juga silakan. Berkata Syekhul Islam, laisa biwajibin inda jamahiril a'immah, wa innama aujabahu ta'ifatun qalilah min ashabi Syafi'i wa Ahmad. Berobat itu tidaklah wajib menurut jumhur para imam, tapi ada sekelompok kecil dari sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan sahabat-sahabat Imam Ahmad yang mewajibkan hal itu. Walhasil, hukum berobat itu diikhtilafkan di kalangan para ulama, tapi ikhtilafnya antara mubah, kemudian meninggalkannya lebih utama, ada lagi yang sunnah, ada lagi yang wajib, tapi tidak ada seorang pun yang memakruhkan, apalagi yang mengharamkan untuk berobat. Lalu mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah tergantung mana yang lebih maslahat bagi seseorang. Apakah bagi orang itu lebih maslahat untuk sehat atau untuk sakit? Dan setiap orang berbeda. Di dalam sakit terkandung banyak maslahat, tapi juga ada madarat. Apa sih maslahatnya? Maslahat sakit itu banyak, diantaranya tadi gugur dosa, pahala nambah, gugur kewajiban, doanya dikabul, dan seterusnya. Itu diantara maslahat dari sakit. Adapun madaratnya apa? Madaratnya juga banyak. Apa contohnya? Dia merepotkan orang lain, harus di layani ininya itunya, tidak produktif, tidak bermanfaat bagi orang lain dan seterusnya. Kan gitu ya. Terkadang ada orang yang mengeluh dan putus asa dengan sakitnya. Itu madaratnya. Lalu apabila seseorang yang imannya super kuat, tauhidnya sangat mantap, saking mantapnya ketika dia sakit, seluruh maslahat dari sakit dia peroleh berupa gugur dosa, nambah pahala dan seterusnya, dan seluruh madarat dari sakitnya sama sekali tidak ada. Dia tidak merepotkan orang lain, dia melayani sendiri, dia tetap melaksanakan kewajiban, dia tidak mengeluh, malah menikmati sakit yang dialaminya. Bagi orang yang seperti ini, sakit lebih utama daripada sehat. Inilah yang banyak terjadi di kalangan sahabat. Sehingga ketika Nabi SAW menjelaskan keutamaan sakit, bahwa sakit itu gugur dosa, seorang sahabat pernah berdoa, "Ya Allah, sakitkan saya seumur hidup, tapi jangan sampai sakit saya itu menghalangi saya dari tiga hal. Pertama sholat berjamaah, kedua jihad di jalan Allah, dan yang ketiga haji." Dikabul. Sejak saat itu badannya dia panas, sakit, sampai sahabat lain yang mendekat itu merasakan hawa panas dari orang yang sakit ini. Tapi walaupun sakit, dia sholat tetap ke masjid. Kalau ada jihad dia paling depan, dan kalau haji dia selalu haji. Orang ini hanya memperoleh maslahat dari sakit dan tidak ada madarat. Kata Ibnu Abbas kepada murid-muridnya dari kalangan tabiin, "Mau enggak kalian aku tunjukkan seorang wanita ahli surga?" Kata para muridnya, "Mau wahai Ibnu Abbas." "Tuh wanita hitam ini. Dia dulu ketika Nabi SAW masih ada datang, 'Ya Rasulullah, ini asra wa ini atakasyab.' 'Wahai Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan, epilepsi, sakalor. Dan kalau aku kambuh, auratku sudah suka terbuka. Fad'ullaha ayyashfiyani. Tolong doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkan saya.' Apa kata Nabi SAW? 'In syi'ti ad'ullaha ayyashfiyaki wa in syi'ti sabarti walakil jannah.' Atau kama qala sallallahu. Kalau kamu mau, aku akan doakan agar Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini dan bagimu surga." Jadi Nabi memberikan dua opsi, mending tetap sakit dengan jaminan surga, atau mending didoakan biar sembuh tapi enggak ada jaminan surga. Apa wanita ini yang dia pilih? "Asbiru ya Rasulullah." "Saya milih sabar ya Rasulullah. Jadi biar aja lah, enggak perlu sembuh, tetap sakit dan saya akan sabar. Tapi tolong doakan kepada Allah agar apabila saya kambuh, aurat saya tidak terbuka." Lalu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Nah, wanita ini memilih sakit asal surga daripada sembuh tapi enggak ada jaminan surga. Sakit bagi wanita ini lebih maslahat karena imannya kuat. Dan banyak contoh-contoh lain para sahabat memilih sakit daripada sehat. Karena apa? Sakit lebih maslahat dan tidak mengandung madarat pada diri mereka. Oleh karena itu bagi orang yang mampu demikian, maka sakit lebih utama. Tapi bagi orang yang imannya lemah, ya, yang apabila sakit dia mengeluh, dia tidak produktif, dia umpamanya banyak melalaikan kewajiban karena sakit, sholat juga gak mau gitu walaupun hanya sambil duduk, gak mau, malas, kemudian merepotkan orang. Wah, nah lebih banyak madarat dan maslahat dari sakitnya tidak ada karena gak sabar. Karena menggerutu terus selama sakitnya, maka bagi orang seperti ini udah lebih baik sehat aja, lebih baik berobat saja daripada menjadi beban bagi orang lain. Walhasil, mana yang lebih afdol ketika kita sakit? Apakah berobat atau tidak? Sangat-sangat-sangat tergantung pada diri orang itu, mana yang lebih maslahat bagi dia, apakah lebih maslahat sakit ataukah lebih maslahat sehat. Dan setiap orang tentu saja berbeda dalam hal itu. Wallahu a'lam. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, pembahasan hadis ini belum selesai, belum tuntas. Insyaallah akan kita teruskan pada Jumat yang akan datang. Untuk sekarang ini cukup sampai di sini saja dulu karena waktunya untuk menjelaskan sudah habis. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Dan untuk sesi tanya jawab saya persilakan kepada Akhi Fawas untuk memandunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadal. Amin. Ya, silakan Ibu. Ya. Gebukin. Ya. Iya Mas, iya dua pertanyaan. Iya silakan. Kucing. Iya, Waalaikumsalam. Iya, taib. Ada dua pertanyaan dari Ibu dari Bogor barusan. Pertama, benar enggak kalau menabrak kucing itu akan sial, akan celaka, akan ini dan itu? Ya ini termasuk mitos ya yang berkembang di masyarakat yang berakibat sangat fatal. Karena berkeyakinan menabrak kucing itu bisa sial, bisa celaka. Akhirnya kalau ada kucing lewat mendadak, lebih baik direm mendadak, kemudian berakibat kendaraan-kendaraan di belakangnya jadi saling bertubrukan, menubruk kendaraan dia, akhirnya timbul tabrakan beruntun gitu. Dan ini lebih fatal, lebih berbahaya, kecelakaan yang real, yang nyata gitu ya. Nah, adapun menabrak kucing secara disengaja tentu saja haram, terlarang, tidak boleh. Nah, tapi kalau tidak sengaja, kita lagi lewat dengan kecepatan sedang biasa, kemudian secara mendadak si kucing itu lewat, kemudian tergilas oleh kita, itu musibah yang di luar kuasa kita, di luar kemampuan kita. Kita tidak dosa, karena sekali lagi di luar ikhtiar kita, di luar kemampuan kita. Dan apakah akibatnya akan sial? Tidak, sama sekali tidak. Nah, apakah ini termasuk tatoyur? Ya, tidak diragukan lagi. Karena apa? Karena menimpakan kesialan terhadap sebuah kejadian. Dan ini berkembang kepada keyakinan-keyakinan yang lainnya yang sejenis. Ketika saya masih masa kanak-kanak gitu ya. Umpamanya contohnya, kalau umpamanya kita lagi lewat di bawah sebuah pohon, kemudian ada daun pohon itu yang jatuh lalu menimpa atau mengenai kepala kita, itu katanya harus diambil si daun itu lalu dicudahi, diludahi, kemudian diomongin, kamu pergi duluan. Harus begitu, sebab kalau enggak kita akan mati. Ya, atau umpamanya kalau kita ya kepalanya berbenturan secara tidak sengaja dengan kepala kawan kita, jeduk gitu, sakit gitu kan, Oh, itu harus diadukkan lagi, dibenturkan lagi, ceduk lagi, sebab kalau enggak itu nanti sial. Nah, hal-hal seperti termasuk tatoyur, menimpakan kesialan terhadap sesuatu, baik sesuatu itu benda termasuk kejadian. Maka kita tidak boleh ya meyakini keyakinan seperti itu. Terlebih keyakinan seperti itu berakibat fatal, karena untuk menghindari menabrak kucing berakibat kita lebih baik menabrak orang, menabrak rumah, atau direm mendadak akhirnya terjadi tabrakan-tabrakan beruntun karena hal tersebut gitu ya. Maka tidak boleh. Daripada terjadi nabrak orang atau tabrakan beruntun, ya lebih baik menggilas kucing saja. Umpamanya kalau di jalan kita sepi sendiri, hanya mobil kita, tiba-tiba ada kucing lewat dan kita bisa mengerem untuk menghindarkan tergilasnya kucing, dan setelah melihat situasi di kiri kanan belakang enggak ada mobil apa-apa lagi, rem, silakan rem. Enggak apa-apa. Bukan karena takut sial kalau menabrak kucing, tapi untuk menghindarkan tergilasnya kucing sehingga mati. Itu ya memang harus. Tapi ketika kita melihat situasi di belakang, lihat kaca spion, ada mobil yang lagi ngebut juga di belakang kita. Kalau direm si kucing itu selamat. Tapi apa akibatnya? Mobil di belakang kita nabrak kita, terus terjadi tabrakan beruntun. Maka daripada terjadi tabrakan beruntun, ya lebih baik gilas saja kucing itu. Sehingga kita ini masuk ke dalam kaidah akhafu dharurain, mengambil darurat madarat yang paling kecil. Hanya ada dua kemungkinan. Kita gilas itu kucing, atau kita selamatkan itu kucing, tapi akibatnya terjadi tabrakan beruntun antara mobil di belakang kita dengan kita gitu, dan mobil di belakang-belakangnya lagi. Nah, maka yang kita pilih mana yang madaratnya paling kecil, yaitu menggilas kucing itu aja. Menggilas kucing gak akan urusan sama polisi, gak akan ada orang mati, gak akan mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah gitu kan. Tapi kalau kucing itu selamat, berakibat tabrakan beruntun, ada orang terluka bahkan mati, mobil ada beberapa yang rusak puluhan juta, itu lebih besar madaratnya. Maka ambil mana yang madaratnya paling kecil. Jadi sekali lagi, tidak ada efek negatif apapun karena menggilas kucing, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Adapun kalau sengaja, paling kita dosa. Adapun kalau tidak sengaja, maka insya Allah kita dimaafkan. Itu pertanyaan yang pertama. Kedua, menyunat anak kecil dengan laser apa tadi, dengan cincin yang kemudian dibakar, apakah itu dibolehkan atau tidak? Ya, saya tidak tahu teknis secara real, secara nyata. Jadi begini, andai itu salah satu bentuk dari kei gitu ya. Tadi kita sudah jelaskan hukumnya bahwa mengkei itu hukumnya mubah saja, tetapi lebih utama apabila ditinggalkan. Seperti itu ya Bu ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqika barakallah. Iya, waalaikumsalam. Iya, bagaimana mengeluh ketika sakit dengan keluhan kenapa Allah menguji saya? Iya, pertama, hindarkan keluhan ketika sakit atau apapun, sebab itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Imam Ahmad sebagai seorang imam besar, kesolehannya tak diragukan serta ilmunya, tapi yang namanya manusia biasa mungkin ada khilafnya. Ketika beliau sakit, beliau mengeluh, merintih, dan itu mungkin karena tidak tahannya rasa sakit yang beliau derita. Ada kawannya yang kemudian melayat, yang kemudian mengingatkan, wahai imam, Sesungguhnya Allah akan mencatatkan seluruh yang keluar dari mulut kita. Lalu membacakan ayat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Hatta al-anin, sesampai rintihan pun itu akan dicatat. Maka semenjak itu sampai beliau meninggal, beliau tidak pernah merintih kembali. Oleh karena itulah, pertama, hilangkan rintihan. Kedua, kalau keluhannya berupa kenapa ya Allah menguji saya seperti ini, itu keluhan yang berupa mempertanyakan perbuatan Allah Azza wa Jalla. Mempertanyakan perbuatan Allah adalah hal yang terlarang. Allah menyatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, tapi merekalah manusialah yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Kenapa kalian berbuat begitu dan begini dan seterusnya? Kenapa Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan? Sebab mempertanyakan perbuatan Allah itu mengindikasikan kekurang yakinan terhadap keadilan Allah Azza wa Jalla dalam semua tindakannya. Tindakan Allah itu pasti adil dan pasti maslahat untuk hamba-hambanya. Kalau mempertanyakan perbuatan Allah terlarang. Adapun mencari tahu hikmah di balik perbuatan Allah, maka itu boleh. Umpamanya, apa hikmah dari sakit yang Allah berikan kepada saya? Nah, seperti itu. Nah, maka kita pikirkan dalam ayat atau hadis pertama, seluruh penderitaan yang kita alami itu akibat dari kesalahan kita sendiri, akibat dari dosa-dosa kita sendiri, sebagai apa? Sebagai hukuman atas kesalahan kita sendiri. Kedua, sebenarnya kalau Allah memberikan musibah, mungkin itu wujud kasih sayang Allah kepada kita, agar dosa-dosa kita gugur, pahala nambah, dan kita banyak berdoa, banyak berzikir, banyak mendekat kepada Allah. Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Sesungguhnya Allah itu apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Oleh karena itu, manusia yang paling hebat ujiannya adalah manusia yang paling dekat kepada Allah, yaitu para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma as-solihun, tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling hebat ujiannya, cobaannya adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian orang yang di bawah itu, yang di bawah itu. Yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kana fi dini salaba zidalahu fil bala. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Makin hebat imannya, makin hebat ujian yang diberikan kepadanya. Oleh karena itulah, maka kalau kita mau mempertanyakan, jangan pertanyakan perbuatan Allah, tapi coba kita telaah hikmah positif di balik musibah yang Allah berikan kepada kita. Oh, Allah itu memberikan penyakit kepada saya ini pasti untuk kemaslahatan saya, agar saya dosa gugur, pahala nambah, tidak terus-terus dalam kemaksiatan. Mungkin kalau saya sehat, saya akan sedang bermaksiat di sekarang, tapi dengan sakit saya tidak bermaksiat dan seterusnya. Jadi pasti-pasti itu positif dan maslahat bagi kita. Lalu apakah penyakit flu, batuk, sakit gigi itu juga menggugurkan dosa? Iya, jangankan yang nyerinya kayak sakit gigi atau flu gitu ya. Sakit gigi sih bukan sesuatu yang ringan. Orang tua juga bisa nangis gitu ya. Apalagi anak-anak gitu. Nah, orang yang mengalami penderitaan sekecil apapun, penderitaan itu menggugurkan dosanya. Jangankan itu, sedih atau lelah atau capek habis berbuat apapun, apalagi kalau penderitaan atau capek lelah itu akibat dari melakukan sebuah ibadah dan ketaatan, itu juga menggugurkan dosa. Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan dosa-dosa kita, apakah nanti akan diperhitungkan di akhirat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, alasta tahzan, alasta tansob, alasta ta'ban, gitu ya. Alasta asobat kal musibah, wahai Abu Bakar, bukankah kamu pernah sedih? Kamu pernah resah? Kamu pernah capek? Kamu pernah lelah? Kamu pernah sakit? Semua itu sebagai penghapus atas dosa-dosa kamu yang telah lalu. Jadi ya, semua penderitaan termasuk sakit gigi, flu, pilek, batuk, bahkan umpamanya kita mendengar berita yang menyedihkan lalu kita sumpek sedih, maka itu pun musibah yang menggugurkan dosa kita. Dari aspek ini beruntunglah orang-orang yang mengalami penderitaan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Ikhtiar. Iya, tadi sudah tersirat jawabannya Pak Abu Fakhri ya. Sebenarnya mana yang lebih utama, berobat atau tidak apabila seseorang sakit ya? Lihat mana yang lebih maslahat bagi dia. Apakah lebih maslahat sehat ataukah sakit? Kalau lebih maslahat sakit, umpamanya dengan sakit dia tetap produktif. Seluruh tanggung jawab dan kewajiban dia, dia lakukan. Nah, sementara seluruh efek negatif dari sakit itu tidak ada, efek positif dari sakit berupa gugur dosa, nambah pahala dan seterusnya, itu dia dapatkan. Jadi lebih maslahat sakit bagi dia, maka bagi dia lebih sakit dan boleh tidak berobat. Bahkan berdoa untuk sakit, seperti yang teralami oleh beberapa sahabat, yang dua kisah diantaranya sudah saya ceritakan tadi, dan Nabi SAW mengetahuinya. Bahkan Nabi yang menawarkan ke wanita yang tadi sakit ayan, kamu mau milih mana? Tetap sakit tapi bagimu surga, atau kamu didoakan agar sembuh tapi kalau didoakan tidak ada jaminan surga? Dan wanita ini memilih sakit, walaupun ada kesempatan untuk bisa sembuh dari sakitnya dengan barokah doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu bagi orang yang seperti itu lebih maslahat sakit daripada sehat, maka sengaja tidak berobat maka tidak apa-apa karena dia lebih maslahat sakit. Tapi bagi orang yang lemah iman, yang apabila sakit lebih madarat gitu ya, menjadi beban orang, kerjanya mengeluh, tidak produktif, maka orang ini harus berikhtiar untuk sembuh dengan cara berobat, karena menggapai apa yang lebih maslahat bagi dirinya itu lebih baik. Oleh karena itu, maka bagi orang seperti ini harus ikhtiar untuk memperoleh kesembuhan, karena kesembuhan lebih maslahat bagi dia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Iya, bagaimana menghilangkan tatoyur yang kadang-kadang ya terucap lewat celetukan-celetukan spontan kita gitu ya. Oh, pantas ini umpamanya tangan saya berdenyut-denyut terus, ternyata mau ada tuh. Oh, pantas ini tadi di rumah saya ada kupu-kupu, ternyata ada kalian mau datang. Nah, kadang-kadang tercetus hal-hal seperti itu, dan itu termasuk bagian dari tatoyur yang terlarang. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya, pertama ya, kita mengetahui, menelaah apa kerugian dan bahaya dari tatoyur. Tatoyur itu termasuk hal yang bisa merusak tauhid. Tatoyur itu menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Tatayur itu merupakan warisan dari orang-orang jahiliyah zaman dahulu dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saya memupuk tauhid dengan cara apa? Dengan cara lebih mengenal Allah Azza wa Jalla secara lebih dekat. Mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya. Nah, kebetulan saya juga mendengar di Radio Roja ini juga dikaji fikih Asmaul Husna. Coba itu telaah terus, dengar terus, sehingga kita mengenal Allah Subhanahu wa taala secara lebih dekat. Semakin kita mengenal Allah, semakin kuat tauhid kita, semakin kuat tawakal kita, itu semakin hilang dengan sendirinya semua tatayur dan unsur-unsur syirik kecil apalagi besar dalam diri kita, ya. Dengan mengenal Allah lebih dekat, maka tauhid kita lebih hebat, lebih lurus, dan dengan sendirinya seluruh unsur-unsur syirik baik apapun termasuk tatayur akan sedikit demi sedikit terhilangkan dari diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Fawas, ya. Ya. Iya. Tadi sudah dijelaskan bahwa meruqyah orang lain, memberi manfaat kepada orang lain dengan ruqyah adalah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diragukan lagi itu merupakan perbuatan ihsan. Bahkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan salah satu di antara adab melayat orang sakit, maka apabila orang yang sakit itu dari sikapnya, dari matanya ada isyarat-isyarat dia ingin diruqyah tapi tidak mau terucap secara lisan, ruqyahlah. Dan ruqyah itu merupakan ihsan kita kepada orang lain. Itu dibolehkan sebagai salah satu bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Akan tetapi, ini akan ada akan tetapinya. Karena itu ihsan, itu ta'awun alal birri wat taqwa, maka tidak boleh dikomersilkan dengan cara umpamanya memasang tarif, atau tidak memasang tarif tapi ada embel-embel seridonya gitu, ya. Nah, kalau umpamanya ternyata tidak ngasih, ya, atau ngasih cuma 5.000 perak umpamanya di ruqyah 2 jam sampai keringetan, terima kasih Pak Ustadz, lalu ini untuk jajan dikasih 5.000. Bagaimana perasaan orang yang ruqyah? Mangkel. Besoknya datang lagi minta diruqyah, apakah dilayani lagi apa enggak? Ah, kemarin juga 5.000 lah. Enggak mau. Oh, maaf saya sibuk sekarang enggak bisa. Mungkin ditolak, ya. Oleh karena itu, kalau membuka atau memasang plang-plang ruqyah, ya, seperti memasang plang klinik pengobatan pada umumnya yang kemudian ditarif atau tidak ditarif tapi ada embel-embel seridonya, yang dimaksud seridonya juga biasanya ada batas minimalnya, seridonya minimal 50.000 umpamanya, semakin gede semakin ridho umpamanya, ya, maka itu sudah komersialisasi ta'awun alal birri wa taqwa, maka itu terlarang alias tidak boleh seperti itu. Jadi meruqyah orang lain bagus, ya, tetapi jangan sampai dikomersialisasikan. Adapun apabila kita sudah meruqyah dengan ikhlas tanpa pamrih, kemudian setelah itu dia, ya, memberi imbalan atas ruqyah kita baik dengan uang, kek, dengan pakaian, dengan makanan, dengan kambing, dengan mobil, itu boleh-boleh saja untuk diterima, tapi lebih bagus untuk tidak dikonsumsi sendiri, tapi dibagi-bagi dengan apalagi kepada fakir miskin atau kepada orang lain yang membutuhkan. Sebagaimana Rasulullah SAW pun mengambil kambing hasil dari meruqyah yang dilakukan sahabat kepada kepala kampung yang dipatuk ular atau kalajengking atau binatang berbisa lainnya. Lalu dibawa kambing itu oleh Nabi, disembelih, kemudian dimakan secara bersama-sama. Jadi meruqyah bagus, tetapi sekali lagi jangan dikomersialisasikan. Demikian akhi Fawas dan juga para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Sampai di sini saja, sebentar lagi di sini sudah mau masuk maghrib. Insyaallah kita akan berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.